Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membaca matan dari kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. قال المؤلف رحمه الله بركات المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah. Hendaklah engkau mengetahui, berilmu tentangnya. Annahu ma'ubidallah bimithlil khawf minallahi. Bahwasannya, ma'ubidallah, tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala itu diibadahi, disembah, dijalankan suatu peribadatan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, bimithlil khawfi minallah, tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala diibadahi dengan suatu ibadah yang sangat besar pengaruhnya, yang sangat agung manfaatnya bagi yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bimithlil khawfi minallah, dengan peribadatan ketika hamba itu merasa takut dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi, ketika seorang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, al-khawf asy-syar'i, maka ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut bernilai lebih besar, lebih agung, lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibanding orang yang beribadah tanpa disertai dengan al-khawf, khawfun syar'i. Wa tariqal khawfi wal hadari wal syafaqati wal haya'i minallahi tabaraka wa ta'ala. Demikian pula, ketika seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa khawf, disertai dengan al-hadar, hati-hati, wal syafaqat, juga rasa takut, wal haya, demikian pula rasa malu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wahdhar, dan berhati-hatilah engkau wahai seorang muslim, an tajlisa ma'a man yad'u ila syauq. Hati-hatilah engkau untuk duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang mengajak, menyeru ketika beribadah dengan rasa asyauq, kerinduan yang melampaui batas. Wal mahabbah, rasa cinta yang tidak terbimbing dengan syar'i. Wa yakhlu ma'an nisa, ada kalanya mereka beribadah kepada Allah dengan berkhalwat dengan para wanita. Wa tariqil madhab, dan cara-cara yang dilakukan oleh kelompok ini. Fa inna haula'i kulluhum 'ala dhalalah, karena sesungguhnya mereka itu semuanya beribadah kepada Allah di atas kesesatan. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Wa aqulu inna hadzal maqta' في هذه الفقرة تعريض بالصوفية. Sesungguhnya kalimat yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam poin ini, ta'ridun, itu merupakan ta'rid, sindiran bersufiyah terhadap metode beribadahnya orang-orang sufiyah. Kenapa demikian? Karena model ibadahnya mereka seperti itu. Lebih mengedepankan mahabbah, dan mahabbah yang mereka lakukan dalam beribadah juga bukan mahabbah yang syar'i, penuh dengan kerinduan yang semu, rasa cinta yang melampaui batas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ar-raja yang melampaui batas. Sehingga sebagian mereka mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut dari nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Untuk mengungkapkan bahwa dia beribadah kepada Allah bukan karena takut dari api neraka, tapi karena murni cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Ini kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang as-sufiyah. Wa tahdhirun minhum wa min a'malihim as-sayyi'ah. Ucapan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, sindiran atas metode beribadahnya orang-orang sufiyah, dan tahdhir, peringatan kepada kaum muslimin dari perbuatan mereka yang jelek. Wasulukiyatihim dhalalah, dan metode cara beribadah mereka yang sesat. Wa madzahibuhumul ma'funah, dan mazhab yang mereka pegangi yang teramat rusak, al-ma'funah, yang sangat rusak. Fa inna aqwalahum wa a'malahum kullaha dhalal, karena semua ucapan mereka, perbuatan mereka ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang menurut mereka didasari dengan mahabbah yang melampaui batas, mahabbah yang bukan syar'i, yang tidak sesuai dengan timbangan syar'i, kata Syekh rahimahullah, kullaha dhalal, semua adalah kesesatan. Ini baru dari segi metode mereka beribadah, belum lagi akidah mereka, orang-orang sufiyah yang erat kaitannya dengan akidah wihdatul wujud, dengan akidah al-hululiyah. Ini akidahnya kelompok as-sufiyah atau ghulatus sufiyah. Kalau dalam beribadah tadi, salat, puasa, ibadah haji, mereka sertai dengan rasa cinta yang tidak terbimbing dengan syar'i, cinta yang melampaui batas dan menurut hawa nafsu mereka. Seperti contohnya yang kita sebutkan tadi, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut dari nerakamu, maka masukkanlah sekalian aku ke dalam nerakamu. Kenapa demikian? Karena kata mereka, kami beribadah kepada Allah itu karena cinta, karena rindu ingin bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena takut terhadap neraka Allah, bukan pula karena mengharap jannatullah azza wa jal, bukan untuk mendapatkan dua hal ini, terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga, bukan. Lantas apa tujuan ibadahnya? Mahabbah, cinta kepada Allah, rindu ingin bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kata mereka. Dan ini adalah kesesatan yang ada pada metode ibadahnya mereka. Dari sisi akidah, orang-orang sufiyah mereka memiliki dua keyakinan yang sesat, bahkan lebih kufur daripada keyakinan orang-orang kafir. Mereka memiliki keyakinan al-hululiyah, annallaha tabaraka wa ta'ala halla fi ashkhas, fi fulan wa fulan. Hululiyah itu suatu keyakinan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menyatu, ada pada zat, pada tubuh si fulan. Oh, itu waliullah, itu orang suci. Annallaha halla fihi, Allah tabaraka wa ta'ala menyatu dengannya. Lebih jelas dari itu adalah wihdatul wujud, meyakini bahwasannya semua yang ada di alam semesta ini merupakan jelmaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ada pada setiap benda, zat Allah ada pada setiap benda yang ada di muka bumi ini. Seorang dari mereka melihat binatang yang najis, kalb, mereka menyatakan hu Allah, ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Melihat yang lain lagi, kotoran, benda-benda yang kotor, hu Allah, itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini wihdatu al-wujud, keyakinan bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala menyatu dengan semua benda yang ada. Ini akidahnya sufiyah. Dari sisi metode beribadah mereka rusak, sesat, dan dalam akidahnya lebih parah lagi. Warijzun wa fasad, rijis, kotor, najis amal ibadah mereka, wa fasad, dan rusak. Loh, apakah kalian menyatakan bahwasannya sholatnya mereka itu rusak? Kita katakan iya, rusak sholat mereka manakala metode yang mereka terapkan atau metode yang ada pada mereka, mereka terapkan dalam sholat mereka. Sholat bukan karena ingin mengharapkan pahala Allah, bukan pula karena takut dari siksa Allah, tetapi karena ingin bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kesesatannya. Wihdatu wujud wa ishqun kadhib wa maqalatun kasidatun fasidatun tanaqalaha ba'dhum an ba'dhin. Wihdatu wujud, keyakinan mereka ini yang kita sebutkan tadi, wihdatu al-wujud. Wa ishq, rasa rindu yang melampaui batas. Kadhib, yang penuh dengan kedustaan. Wa maqalatun kasidatun fasidah, ucapan-ucapan yang sangat keji dan rusak. Tanaqalaha ba'dhum an ba'dhin, sebahagian mereka mengambil dari sebahagian yang lain. Terus generasi yang sekarang mengambil dari generasi sebelumnya, generasi sebelumnya mengambil dari generasi sebelumnya lagi. Falaisa hunaka adalla mimman syabbaha rabbahu bimankuhatin kama yukarriru dzalika Ibnu Arabi alaihi la'ainullah. Tidak ada yang lebih sesat, enggak ada yang lebih kafir, lebih zindiq dari yang lainnya dibanding syabbaha mimman syabbaha rabbahu bimankuhah. Dibanding orang yang mengaku sebagai muslim, orang yang mengaku beribadah kepada Allah dengan mahabbah, dengan cinta menurut mereka, tetapi kemudian syabbaha rabbahu, menyamakan Rabbnya bimankuhah, dengan maaf cakap kemaluan wanita. Kama qarrara dzalika Ibnu Arabi, kama yuqarriru dzalika Ibnu Arabi, sebagaimana ini ditegaskan oleh tokoh sufiyah Ibnu Arabi. Itu keyakinan wihdatul wujud. Melihat sapi hu Allah. Melihat apa saja yang ada di muka bumi ini, itu adalah jelmaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Benda itu kita lihat bentuknya seperti benda, namun hakikatnya itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ta'alallahu amma yakuluna uluan kabira. Ini keyakinannya tokoh sufiyah Ibnu Arabi az-zindiq. Alaihi la'ainullah, semoga la'anat Allah tabaraka wa ta'ala diterima oleh dia Ibnu Arabi ini. Di sana ada juga yang mirip dengan dia penamaannya, tetapi min ulama'i ahli sunnah. Jangan sampai kita salah menyebutkan Ibnu Arabi, yang kita inginkan alim min ulama'i ahli sunnah, namun kita nyebutnya Ibnu Arabi. Kalau yang dari kalangan ahlu sunnah, Ibnul Arabi, pakai alif lam, itu perbedaannya. Ibnu Arabi ini sufi, Ibnul Arabi min a'immati ahli sunnah, min madhab al-malikiyah. dari madhabnya Al-Malikiyah, Imam Malik rahimahullah. Jadi ketika kita ingin menyebutkan tokoh sufi, Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau kita ingin menyebut ulama ahli sunnah dari madhab Malikiyah, Ibnul Arabi dengan penambahan alif lam. Ibnul Arabi. Alaihi la'ainullah wa inna man yadhkuruna al-'ishqa fi mahabbatillah innama dhalika syaitanu yatajara bihim fil kufri wa yuqi'uhum fi awhalid dalali alladhi laysa ba'dahu dalal. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyebutkan adanya kerinduan yang melampaui batas, rindu ingin bertemu dengan Rabb, rindu ingin bertemu dengan Allah, rindu ingin melihat wajah Allah Azza wa Jalla menurut mereka. Orang-orang yang mengutarakan dalam ibadahnya penuh dengan kerinduan fi mahabbatillah, ketika mereka mengutarakan rasa mahabbah kepada Allah, innama dzalika syaitan. Itu adalah merupakan bisikan dan jerat-jerat syaitan. Yatajara bihim fil kufri, yang akan mengantarkan mereka, orang-orang yang mengikuti metode ini, pada kekufuran. Ibnu Arabi contohnya, hanya karena rasa isyq ingin bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian mengikuti langkah-langkah syaitan sampai pada akhirnya seperti itu. Wa yuqi'uhum fi awhalid dalali alladhi laysa ba'dahu dalal. Dan syaitan akan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kesesatan, dalam jerat-jerat kesesatan, alladhi laysa ba'dahu dhalal, yang tidak ada lagi kesesatan setelahnya. Pada wihdatil wujud, tidak ada lagi. Orang-orang kafir dari kalangan Yahud, Nasara, mereka meyakini Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin, zat yang mencipta dan yang memberi rezeki. Tetapi, dan mereka mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala dari hal-hal yang najis, dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang jelek. Tetapi ahlu wihdatil wujud, mereka-mereka yang memiliki keyakinan wihdatil wujud, menempatkan Allah tabaraka wa ta'ala di semua tempat yang bersih, yang suci, yang baik, atau di tempat-tempat yang jelek, yang kotor, yang najis. Ini kesesatan yang tidak ada lagi kesesatan setelahnya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.